Betapa besar kasihmu, hingga kau berikan anakmu. Tinggalkan surga untukku, bahkan mati bagiku. Tak ada cinta seperti cintamu. Betapa besar setiamu, tak pernah kau tinggalkan ku. Walau ku buat kau terluka, namun engkau tetap setia. Tak ada cinta seperti cintamu. Jadi kesenangan bagiku.